ada ya Robby Barik kembali ke nuansa Padang Pasiran masih bareng El Sinta Style Music. Monggo Mbak Rika. Ini buat ibu yang ada di sebelah kiri panggung ya ibu ya. Ada ya Robby Barik. Langsung selalu ibu permintaannya dan nuansa Padang Pasuruan adalah ya lebih barik ya ibu ya.